الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jawaban keempat dari syubhat. Dari syubhat yang menyatakan bahwa apabila Allah beristiwa tinggi di atas arsy, namun juga disifati bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kebersamaan bersama para hamba, maka hal ini akan melazimkan adanya kontradiksi, adanya saling bertolak belakang. Katanya Allah tinggi di atas arsy, tapi katanya juga Allah bersama makhluk. Ini gimana yang benar ini, kata mereka, seraya menyebarkan syubhat. Maka telah dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, terkait syubhat tersebut dengan dua jawaban, dengan tiga jawaban. Satu, dua, tiga. Maka sekarang kita masuk ke jawaban yang keempat. Ya, jawaban yang keempat dari syubhat tersebut. Al-wajhu al-rabi'u anna hadha khilafu ma akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi min annahu subhanahu wa ta'ala ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa ma'ahum aynama kanu. Yang keempat jawabannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa hal ini menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Nabi, apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang hal tersebut di kitabnya di Al-Quran, dan yang telah mutawatir, hadis yang telah mutawatir dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala tinggi di atas arsnya, dia aliyun ala khalqih, dia tinggi di atas makhluknya, wa huwa ma'ahum aina makanu, dan juga Allah di bersama mereka, bersama para hamba, bersama para makhluk dimanapun mereka berada. Pekan lalu saya sudah sebutkan ma'iyah Allah ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, berdasarkan ijma'. Ma'iyah Allah tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah di atas makhluknya, dengan istiwanya Allah di atas arsy. Dan ma'iyah Allah itu ada dua. Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama ma'iyah ammah, yang kedua ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang umum bersama para hamba itu siapapun, orang kafirkah, orang mukminkah, fasikkah, taatkah, mubtadikkah, sunnikah, semuanya Allah bersama mereka, yaitu kebersamaan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, bukan bercampurnya zat Allah dengan zat makhluk, karena ini tidak ditunjukkan sama sekali oleh bahasa apapun, apalagi bahasa Arab yang Quran turun dengannya. Ini yang pertama, ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah kepada siapa saja, kepada iblis bahkan, kepada malaikat, semuanya Allah meliputi mereka, Allah mengetahui semuanya. Yang kedua, yang namanya ma'iyah khasah. Ya, ma'iyah apa namanya? Khasah. Ma'iyah yang khusus, yaitu kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya tertentu saja. Semisal Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kebersamaan Allah bukan cuman seperti yang ma'iyah amah, itu sudah pasti mutlak, yaitu penglihatan Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah, Allah meliputi mereka. Tapi ada lagi, yaitu Allah bersama mereka, yaitu pertolongan Allah bersama mereka, penjagaan Allah bersama mereka, pemeliharaan Allah bersama mereka. Nah, ini yang namanya ma'iyah, ma'iyah khasah. Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq di goa, tatkala bersembunyi dari kejaran musyrikin Quraisy, Nabi bersabda kepada Abu Bakar, yang ini Allah abadikan di Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka yang Nabi katakan kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, ini ma'iyah, kebersamaan Allah yang ammah atau khasah? Khasah. Kalau khasah sudah pasti ya ammah, nyangkut di khasah. Tapi kalau ammah belum tentu, enggak ada yang khasah. Ngerti di sini? Kalau cuman ammah, Allah bersamanya, yaitu Allah bersamanya dalam bentuk penglihatan Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Akan tetapi, kebersamaan Allah kepada orang-orang yang spesial tidak ada pada dia. Berupa penjagaan Allah, pertolongan Allah, ini enggak ada. Nah, qala wal mutawatiru minan nusus ma huwa rawahu jama'atun tahilul 'adatu tawatuhum 'ala al-kadhibi 'an mislihim min al-ibtida'i ila al-intiha. Kemudian kata Syekh, dan juga telah mutawatir dari nusus, dari nas-nas, yaitu dari hadis, ya, dan juga dari Al-Qur'an bahkan. Wa huwa ma rawahu jama'atun, yaitu hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh sekelompok jamaah, sekelompok para perawi yang adil, yang punya sifat adalah, yang memiliki tamu dobat, kesempurnaan kekuatan hafalan mereka, bagaimana adalah mereka, bertakwanya mereka, jauh dari sifat-sifat tercela, tidak ada illah yang menghinggapi mereka. Mereka adalah orang yang jujur, bertakwa, hafalannya kuat ketika mendengar hadis, ya, yang tahilu al-adah tawatu'uhum, yang mustahil, yang tahilu, yang mustahil menurut kebiasaan saat itu mereka bersepakat alal kadzib, untuk berdusta. Jadi para perawi bikin grup WhatsApp, kita bohongin yuk Imam Fulan, kita pura-pura aja begini begitu begitu. Nah, saat itu enggak ada kayak begitu. Saat itu jarak mereka berjauhan, kemudian ya, saat itu tidak ada zaman kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa. Ah, bikin grup ya. Ini para kadzab, ya. Grup para kadzabun. Ya. Para pendusta. Nah, ini mungkin. Nah, saat itu ya, tahilut al-adah tawatuhum alal kadzib, untuk bersepakat atas kedustaan, an mislihim, dari orang yang semisal dengan mereka. Jamaah yang meriwayatkannya ini adalah seorang rawi yang siqah, yang memiliki sifat adalah, yang memiliki sifat dobat, kekuatan hafalan, ya, dan dengan sanad yang muttasil, tidak ada syadz, tidak ada illah qadihah, sempurna, terpenuhi syarat hadis-hadis itu, ada riwayat yang ia sampaikan adalah sahih, diambil dari orang yang semisalnya, minal ibtida, dari awal ilal intiha, sampai akhir sanadnya, sanadnya muttasil. Nah, ini tidak ada celah bagi kalangan Mu'tazila yang mereka selalu ya menyayalkan bahwasanya akidah itu hanya berdasarkan hadis mutawatir, hadis sahih tapi ahad enggak mau. Nah, ini sekarang hadisnya mutawatir, wahai Mu'taziri. Apa kabar dengan Anda Mu'taziri? Apakah Anda menerima juga bahwa Allah bersama makhluk, kebersamaan Allah, dan mereka pun tetap tidak mau menerimanya. Nauzubillah. Wal ayat wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Maka ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang ini sangatlah banyak. Wa fi hadza minha al ayatu allati dzakaraha al musannif rahimahullah taala. Di antaranya ialah ayat-ayat yang dibawakan oleh al musannif ya, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di awal-awal, yaitu ketika pembahasan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah bersama hamba, bersama makhluk. Inna Allah ma'ana, inna Allah ma'asabirin, ya, dan seterusnya. Kemudian wa qaulul musannif rahimallah, pernyataan al-musannif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah menyatakan wa huwa subhanahu fauqa arsyih, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, raqibun 'ala khalqih, Allah mengawasi makhluk-Nya, muhaiminun 'alaihim. Muhaiminun maknanya kemarin, maknanya itu ada berapa? Ada tiga, yaitu syahidun, hakimun, satu lagi apa? Raqibun. Apa? Syahidun yang menyaksikan, kemudian hakimun, satu lagi apa? Nah, itu ya yang pekan lalu. Nah, ini ya, Allah mengawasi mereka, ya, Allah menjadi saksi, syahidun, ya, Allah menjadi saksi atas mereka, muttali'un 'alaihim, ya, Allah muttali'un 'alaihim, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari atau menjelaskan pernyataan dari Ibnu Taimiyah ini, taqrirun wa ta'kidun lima sabaqa, min dzikri uluwihi ala arsyhi. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini bahwa Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, ini adalah takrir, kata penetapan, wa ta'kid, wa ta'kid, dan juga penegasan ya lima sabaqa berdasarkan apa yang telah lalu, min dzikri uluwihi, dari penyebutan bahwa atas tingginya Allah Subhanahu wa taala, ala arsyhi, di atas arsy-Nya, wa kaunihi ma'a khalqihi bi dzikri ismaini min asma'ihi subhanah, dan juga bagaimana Allah di situ disebutkan bahwa Allah, keadaan Allah bersama makhluknya dengan menyebutkan dua namanya dari nama-namanya, yaitu Ar-Raqib Al-Muhaiminu, yaitu Ar-Raqib dan Al-Muhaimin. Allah Ta'ala berfirman tentang Ar-Raqib, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian raqiba, mengawasi kalian. War-Raqib huwal muraqib, yang namanya Raqib ya, Raqib dari sigah mubalaghah fa'il, itu adalah berasal dari isim fa'il mufa'il ya. Ya, muraqib, muraqib ya, muraqib yaitu yang mengawasi, yang mengawasi. Ya, raqaba yuraqibu muraqabah ya, pengawasan. Yaitu al-muraqib ya, yang mengawasi, zat yang mengawasi li ahwali ibadihi, berbagai kondisi keadaan hamba-hambanya. Wa fidzalika dalalatun ala qurbihi minhum, maka yang demikian ini menjadi dalalah, menjadi petunjuk atas dekatnya Allah dengan mereka, dengan para hamba, dengan para makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, illahu kecuali dia, huwal maliku, dan dialah sang maharaja, al-quddusu yang maha suci, assalamu yang maha selamat dari segala macam keburukan, al-mu'minu yang memberikan rasa aman, al-muhaiminu, al-muhaimin, apa al-muhaimin? Wasyahid, dialah yang maha menyaksikan, ala khalqihi, para hambanya, al-muttali'u yang mengetahui, ala amalihim, perbuatan-perbuatan mereka, ar-raqibu alaihim, mengawasi mereka. Bisa dipahami sini ya? Nah, kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah, ila ghairi dalik min ma'ani rububiyatihi, dan seterusnya dari makna-makna rububiyahnya, ay anna muqtada rububiyatihi subhanah, ayyakuna fauqa khalqihi bidatih, yaitu bahwa konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa dia di atas para makhluknya dengan zatnya. Zatnya itu Allah di atas makhluk. Ini konsekuensi dari rububiyah Allah. Ya, gimana ceritanya yang berkuasa ternyata di bawah yang dikuasai. Ya. Yang berkuasa ternyata ya, di bawah yang dikuasai, atau bersama mereka, melebur bersama mereka. Ya, nanti tidak tampak kekuasaannya. Wayuttali'u 'ala amalihim, dan Allah mengetahui ya segala amal-amal perbuatan mereka, wa yakunu qariban minhum, dan Allah dekat dengan mereka, bi ilmihi wa ihatatihi, dengan ilmunya, pengetahuannya, dan ihatatihi, yaitu dengan pengetahuannya yang meliputi segala hal. Wa yusarrifu syu'unahum, Allah lah yang mengatur syu'unahum ya, bagaimana perkara mereka, perkara para hamba. Wa yahsi amalahum, Allah lah yang mencatat ya, Allah lah yang mencatat amal-amal mereka. Wa yujaziyahum 'alaiha, dan Allah yang akan membalas mereka atas amal-amal tersebut. Ini selesai pasal ini, maka sekarang kita lanjut ke pasal berikutnya. Ya, ma yajibu i'tiqaduhu fi uluwihi wa ma'iyatihi subhanahu wa ma'na qawnihi subhanahu fis sama' wa adillatu dhalik. Ya, kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal wajibnya meyakini, mengimani fi uluwihi ya, mengimani ketinggiannya, ketinggian Allah, wa ma'iyatihi, sekaligus juga wajibnya mengimani kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembahasan makna ya firman Allah bahwa Allah Ta'ala itu fis sama, ya, di atas langit, itu maknanya apa? Wa adillatu dzalik, dan berbagai dalil tentangnya. Qala wa kullu hadha al-kalam alladhi dhakarahu Allah min annahu fawqa al-arsh wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan wa kullu hadha, semuanya ini, wa kullu hadha al-kalam, semua pembahasan ini, alladhi dhakarahu Allah, yang Allah sebutkan, min annahu fawqa al-arsh, bahwa Allah itu tinggi di atas ars, annahu ma'ana, sekaligus juga keterangan bahwasanya Allah itu bersama kita, itu haqqun ala haqiqatihi, itu hak, benar berdasarkan hakikatnya, tidak ada majaz, ya, bahwa Allah tinggi di atas ars itu bukan yang tinggi kekuasaannya, tetapi tinggi zatnya. Allah bersama para hamba pengetahuannya, itu tidak ada majaz, bukan yang bersama para hamba adalah irodahnya dan yang lainnya. Itu memang ma'iyah, kebersamaan Allah. Tetapi yang bersama para hamba ialah pengetahuannya Allah, bukan zatnya Allah. La yahtaju ila tahrifin. Maka dalil-dalil ini semua tidak butuh kepada tahrif, tidak butuh kepada penyelewengan makna, pengalihan makna ke makna yang lainnya. Lakin yusanu anidzunun al-kadibah. Namun semestinya mesti dijaga dari dugaan-dugaan, prasangka-prasangka dusta. Mislu ayyudhanna, semisal, ya, semisal ayyudhanna anna zahira qawlih fis sama anna sama tuqilluhu au tudhilluhu. Ya, semisal ketika diduga atau disangka bahwa yang zahir, yang nampak dari firman Allah, fis sama, Allah fis sama, di atas langit, tinggi di atas langit, maka diduga bahwa langit itu tukilluhu, maka langitlah yang membawa Allah, au tudhilluhu, langitlah yang menaungi Allah. Ini ngawur, ya, ini kesimpulan yang salah, ya, ini kesimpulan yang salah, dugaan yang salah. Maka mesti dijaga, jangan sampai dikatakan di mana Allah, di langit. Di langit ini keliru, salah, bukan di langit, di atas langit, ya. Jadi kan ini berdasarkan hadis jariyah, ayna Allah, di mana Allah, fis sama. Fis sama ini punya dua makna. Ya, punya dua makna. Pertama, fis sama. Fis sama, fi itu bermakna ala, yaitu ala sama, di atas langit. Sebagaimana firman Allah, ya, yaitu wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi, bukan di dalam bumi. Ya, maraha, bukan fi-nya itu dzarfiyah. Ya. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini maraha, dengan sombong. Ya. Nah, ini yang pertama, fis sama, yaitu di atas langit, bukan di langit. Kalau di langit enggak ada Allah. Dari langit pertama sampai ketujuh itu para nabi, para rasul beserta malaikat. Enggak ada Allah di situ. Allah di atas langit, di atas langit itu, di atas langit lagi ada langit lagi sampai ketujuh. Setelah itu Sidratul Muntaha. Ya, di langit tujuh pada Baitul Ma'mur, di atasnya Sidratul Muntaha. Lanjut lagi situ ada kursi. Ya. Lanjut lagi itu ada ars, ada air, samudra. Ya, yang di situ ada awal. Lanjut di atas lagi itu yaitu ars Allah. Dan Allah di atas ars. Tinggi di atas ars. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Nah, di atas arsy itu kayak gimana? Allah wa'alam. Ya. Allah wa'alam. Ya. Yang namanya di atas itu gak mesti nempel. Sebagaimana langit di atas bumi. Makanya para ulama menjelaskan, ba'inun an khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Arsy adalah makhluknya. Makhluk yang paling besar, paling tinggi. Walaupun terdapat berbagai riwayat bahwa makna. Ya, sebenarnya saya malas nyampainnya ya. Nah, udah bisa siap nerima belum ya? Hah? makna ya nanti terkait tafsir ya, maqaman mahmuda yang diterima oleh Nabi, kedudukan yang tinggi, disebutkan dalam riwayat yang sahih, yuqiduhu alal arsh ma'ahu, maknanya Allah akan mendudukkan beliau, mendudukkan Nabi ma'ahu alal arsh. Ya, nah itu paham? Enggak? Nah itu ya, itu sebuah riwayat. Intinya Allah di atas arsh. Allah di atas arsh. Ya. La tukilluhu anna sama tukilluhu au tudhiluhu. Jangan disangka ini bahwasanya langit itu membawa Allah, jadi Allah di atas langit. Atau tudhiluhu, nah langit menaungi Allah. Ini enggak benar ini. Ya, jadi langit seperti rumah Allah, istana Allah, enggak ada kayak begitu. Ya. Makanya kalau antum menjabarkan kepada orang anak antum, di mana Allah? Di atas langit, bukan di langit. Saya tadi belum selesai, ini nanti akan disebutkan juga makna fisama. Fisama yang pertama tadi fi-nya itu bermakna huruf ala. Ala itu artinya di apa? Di atas. Nah, yang kedua maknanya sama, itu maknanya adalah sumu, yaitu ulu. Ya. Maka makna fisama yaitu di atas ketinggian. Jadi enggak melazimkan sama langit yang kita lihat di atas dengan 7 lapisnya. Bukan, tetapi di atas ketinggian yang paling tinggi. Ketinggian yang paling tinggi. Bisa dipahami sini? Jadi jangan diterjemahkan di mana Allah? Di langit. Nah, ini keliru. Ya, maka ini dugaan yang salah kata Syekh. Nah, ini dugaan yang salah, mesti dijaga ini. Yang menyatakan anna sama tukilluhu au tudhiluhu, hada batilun, ini adalah batil bi ijma'i ahli ilmi wal iman. Berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahlul iman. Ya, orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Ini enggak benar kalau Allah di atas apa namanya? Berada di dalam langit. Ini keyakinan yang batil. Ya, yang benar ialah Allah tinggi di atas langit. Di atas langit, yang namanya di atas, arsh di atas. Walaupun di bawah arsh itu ada kursi lagi. Karena kursi itu adalah maudi qadamai, ya, tempat kedua kaki Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian fa innallaha qad, dan Allah sungguh wasi'a kursiyyus samawati wal ard, sungguh luas kursinya meliputi langit dan bumi. Nah, ini baru kursinya Allah aja nih. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Masa Allah ada di dalam langit? Gimana ceritanya? Tapi Allah di atas langit. Ya, saya sering dengar juga ikhwah ya, kalau ditanya Allah di mana? Di langit, kata dia. Ini keliru. Ya, yaitu di atas langit. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Dan dialah Allah yang telah menahan langit-langit dan bumi supaya tidak hilang. Dan Allah berfirman, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznih. Dan Allah lah yang menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Nanti hari kiamat Allah udah enggak tahan lagi langit. Karena langit itu tanpa tiang, bi ghairi 'amadin kama tarawunaha, kata Allah. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Ini Allah tahan. Ini Allah tahan, bukan tercipta dengan sendirinya. Ini dengan evolusi alam. Ini dengan sendirinya ituan alam, enggak ada kehendak alam. Ya, semuanya Allah ciptakan, enggak ada kehendak alam. Kehendak alam kok bisa sesempurna ini? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Ini Allah tahan. Langit ini Allah tahan. Kalau Allah tidak tahan, rubuh. Ini impak kita. Ya. Nanti illa biizni, kecuali dengan izinnya baru Allah lepas. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Ya, kita masuk ke penjelasan syarah. Ngerti di atas ini? Paham enggak? Ya. Syarah, asy-syarah. Yubayyinu Syekhu rahimullah ma yajibu i'tiqaduhu bin nisbati lima akhbarallahu bihi an nafsih. min kaunihi fauqal arsh. Ya, Syekh, yaitu Syekhul Islam, menjelaskan apa yang wajib diyakini, ya, berupa penisbatan, ya, apa yang wajib diyakini berupa apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri, bahwa dia di atas arsh. Wahuwa ma'ana. Walaupun demikian Allah tinggi di atas arsh, Allah bersama kita. Tapi yang bersama kita itu apa? Ilmu Allah. Annahu yajibu al-imanu bihi. Bahwa wajib mengimaninya. Kama akhbarallahu. Sebagaimana yang Allah kabarkan. Wala yajuzu ta'wiluhu. Dan tidak diperkenankan mentakwilnya, memalingkannya, mentahrif ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Wasarfuhu an zahirihi. Dan memalingkannya dari makna zahirnya. Dari makna zahir, yaitu dari makna yang langsung dipahami. Yang langsung dipahami oleh kita. Ya, kalau kita mengatakan ya, yadullahi ya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Apa yang zahir dari ayat tersebut? Ya, tangan. Allah tinggi di atas arsy. Apa yang zahir dari ayat tersebut? Allah tinggi. Nah itu, apa yang ada di benak kita, itu namanya zahir. Ya, itu namanya zahir yang diterangkan oleh para ulama. Kama yaf'aluhu al-mu'attilatu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan mu'attilah, yang mereka memalingkan apa yang Allah telah kabarkan dengan zahirnya berupa sifatnya dipalingkan ke makna yang lain. Ya, Allah tinggi di atas arsy, kata mereka, oh enggak, itu Allah tidak beristiwa, tidak tinggi di atas arsy. Jadi mana istiwa apa? Istila, istaula, menguasai. Enggak ada dalil. Enggak ada dalil sama sekali. Ya. Minal Jahmiyati wal Mu'tazilati, dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini dua komplotan ini, dua komplotan ini yang terdahulu, yang menjadi pelopor, yang menolak ketinggian Allah, istiwanya Allah di atas arsy. Wa asbahihim, dan yang serupa dengan mereka, yaitu kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, kalangan Asy'ariyah yang belakangan, yang belakangan mutaakhirinnya, yang menolak Allah beristiwa di atas arsy, dan mereka seperti Jahmiyah. Seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, penolakan mereka dengan alasan itu maknanya bukan Allah beristiwa tapi istaula. Itu persis itu yang dikatakan oleh Jahmiyah dahulu. Ya. Fayaz'umuna anna dhalika laysa haqiqatan. Mereka menyangka hal tersebut tidaklah hakiki. Ketinggian Allah di atas arsy tidaklah hakiki. Innama huwa majazun. Itu cuma majaz. Nah, ini majaz ini memang jadi momok ya ikhwan. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim menyatakan, ya, Ibnu Qayyim menyatakan di kitab beliau As-Sa'iq Al-Mursalah bahwa majaz itu adalah taghut. Taghut ya ikhwan. Nah, majaz adalah taghut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menyatakan enggak ada yang namanya majaz. Di Al-Quran, di As-Sunnah, bahkan dalam bahasa Arab, semuanya alal haqiqah, semuanya berdasarkan hakiki. Kalau ada yang menyatakan al-asadu yakhtubu alal mimbar, sang singa berkhutbah di atas mimbar, itu bukan majaz, alal haqiqah, hakiki. Enggak ada yang memahami ketika dikatakan sang singa berkhutbah di atas mimbar, itu adalah singa si raja hutan yang datang dari hutan, dibawa dari kebun binatang, ditaruh di atas mimbar. Enggak ada yang memahami demikian. Enggak ada. Ya, enggak ada yang memahami demikian. Paham enggak antum sini? Enggak ada. Itu semuanya paham. Itu alal haqiqah. Bahwasanya al-asad yang dikatakan singa tadi itu adalah pensifatan dari seseorang oratur ulung. Ya, yang suaranya berapi-api, yang dia tegas, suaranya keras, hakada. Kayak begitu. Enggak ada yang memahami kalau dikatakan sang singa berkhutbah di atas mimbar. Oh ini si raja hutan ini. Si raja hutan dibawa pakai rantai. Enggak ada yang memahami gitu. Enggak ada, orang bodoh pun enggak memahami kayak begitu. Enggak ada, kecuali dia memang terbelakang akalnya. Ya. Terbelakang. Mau ke mana, Mas? Mau ke belakang. Loh kok ke depan? Enggak ada yang memahami gitu. Ya, toiletnya di depan. Saya izin ke belakang dulu. Loh, kok kamu malah ke depan? Toiletnya kan depan, kacanya di belakang. Enggak ada yang pahamin gitu. Kecuali yang terbelakang akalnya. Semuanya alal haqiqah. Nah, majas-majas inilah yang jadi momok. Semuanya berasumsi majas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, oh majas. Hakikatnya apa? Itu menguasai, istaulah. Bal yadahu mabsutatan, ya iblis, mamanakan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Biyadaya tangan majas. Yang hakikinya apa? Qudrah, quwwah, nikmah. Ini ngawur ini. Ya. Innallaha yuhibbu ahaballah, pakai sifat-sifat mahabbah. Oh itu majas. Hakikinya apa? Iradah, itu Allah hanya berkehendak. Taghut, majas tersebut ya ikhwan. Taghut. Paham taghut? Ya. Kita udah belajar usul salasa di sini syarah Syekh Utsaimin. Ya, enam makna taghut enggak tahu juga, aduh. Ya. Fa yu'awwiluna 'ala al-istiwa' 'ala al-'arsy bil istila'i 'ala al-mulki. Maka mereka mentakwilkan istiwa di atas arsy dengan istila' menguasai 'alal mulk. Ini ngawur, ini enggak punya dalil. Dalilnya sekali ada penyair, penyairnya agamanya Nasrani lagi. Ha? Bunyi syairnya. Ya, Bishr, keponakan atau kerabat dari Khalifah Marwan, Abdul Malik Marwan, ya, dia datang ke Irak sehingga seorang penyair Nasrani Al-Akhdal menyatakan qadistawa bisyr 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Qadistawa, istawa, si bisyr beristiwa 'alal iraq, di Irak. Itu bukan di atas Irak, tetapi bisyr istawa, bukan istawa tinggi di atas Irak, tetapi menguasai Irak. Min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Tanpa ada pedang, tanpa ada perang, tanpa ada darah, pertumpahan darah yang mihraqi yang tertumpah. Tuh katanya. Dalilnya apa? Ini syair. Siapa penyairnya? Majhul. An-Nasrani. Bodoh, kepalang bodoh. Di Al-Quran jelas, di hadis jelas, ucapan para sahabat jelas. Ya, bagaimana istri Nabi berbangga-bangga kepada istri yang lainnya. Oh, kalian dinikahin sama wali kalian. Nih, saya dinikahin sama Allah. Aisyah ketika sakit dijenguk oleh Ibn Abbas. Wahai Aisyah, Allah telah membelamu dulu pada kasus hadisul ifk. Ya, berita dusta. Membelamu dari atas langit. Wah, ini berdasarkan ijma, ketetapan para ulama. Kok bisa dibelokkan, berpaling dari itu semua gara-gara seorang penyair yang majhul, Nasrani pula. Bodoh, kepalang bodoh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Wa 'uluwullahi 'ala khalqihi bi'uluwi qadrihi wa qahrihi. Maka ketinggian Allah di atas makhluknya itu dengan ketinggian qadrihi, ketinggian sifatnya, wa qahrihi, dan ketinggian keperkasaannya, kekuasaannya. Ini ya ikhwah, kalau dua ini disepakati oleh ahlul bid'ah, bahkan Jahmiyah, Mu'tazilah sekalipun. Jadi Allah punya sifat ulu tiga. Uluul qadr, tinggi sifat, wa uluul qahr, tinggi keperkasaannya yang menguasainya, memenanginya, dan uluwudzat, tinggi zatnya. Ahlu bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah sekalipun, Asy'ariyah apalagi, sepakat dengan yang dua ini, yaitu uluwul qahr wa uluwul qadr. Uluwul qadr, tingginya sifat Allah. Bahkan Jahmiyah kalau mendengar sifat Allah, mereka enggak mau, kata mereka kalau Allah punya sifat nanti serupa dengan makhluk. Nanti serupa dengan makhluk. Jahmiyah pakai dalil ya ikhwan. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai. Nah, itu dia. Tidak, Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah tinggi, makhluk kan tinggi. Nanti serupa dengan makhluk. Jadi Allah enggak punya sifat. Karena sifat Allah itu tinggi, kata dia. Uluwul qadr. Ada uluwul qahr. Ini disepakati oleh ahlul bidah. Yang satu diingkari oleh ahlul bidah, yaitu uluwudzat. Zatnya tinggi Allah. Mereka mengingkari zat Allah tinggi, mereka enggak mau. Mereka mengatakan zat Allah di mana-mana. Allah, zat Allah tidak pada satu arah. Ya, zat Allah tidak pada satu arah. Makanya saya pernah sebutkan di sini ketika kita membahas dua kali, bahkan dua bab ini ketemu di kitab ini juga, udah lewat waktu itu, masalah ru'yatullah. Masalah kaum mukminin melihat Allah. Saya mau tanya ke antum, Asy'ariyah mengingkari atau menetapkan? Ya, kaum mukminin. Hah? Enggak murojaah. Menetapkan apa mengingkari? Menetapkan. Kalau Mu'tazilah mengingkari karena mereka mengatakan Allah tidak akan dilihat sampai kapanpun. Asy'ariyah menetapkan. Nah, mereka Asy'ariyah ditertawai oleh Mu'tazilah. Ditertawai karena Mu'tazilah tahu bahwa konsep Asy'ariyah dengan mereka sama terkait uluwu zat, ketinggian Allah secara zat, bahwasanya Allah tidak ada arah. Allah tidak pada satu arah ketinggian, kanan kiri kanan, enggak ada. Pokoknya Allah tidak punya arah. Allah fikul dimakan di mana-mana. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sama. Namun tatkala mereka mendapati hadis innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara lailatal badar, begitu kan? Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, akan melihat kalian di surga nanti sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Berarti pada satu arah. Nah, ini Asy'ariyah bingung. Nah, bingung mereka. Nah, lo gimana nih? Ah, katanya Allah ya tinggi di atas ars, tinggi. Ya, sebagaimana melihat Allah seperti melihat bulan di malam purnama. Berarti ada pada arah. Nah, Asy'ariyah di situ bingung. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya semua anggota tubuh jadi bisa melihat Allah. Kemudian apa? Melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata yang secara fisik, ya, dan takwil-takwil yang lainnya. Mana lagi tadi? Wa nahwa dzalika min ta'wilatil batilah, dan seterusnya dari berbagai takwil yang batil, allati hiya tahriful kalamillahi an mawadihi, yang itu hakikatnya adalah tahrif, pemalingan, ya, pemalingan makna dari makna sebenarnya ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil, tahrif kalam Allah dari tempat-tempatnya yang semestinya. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang menyatakan inna ma'na kaunihi ma'na annahu halun fi kulli makan. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa makna firman Allah yaitu Allah bersama kita, annahu halun fi kulli makan, Allah menempati segala tempat, kata mereka. Kan begitu kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau begitu Allah menempati segala tempat. Ini apa yang mereka ucapkan? Mata kuluhul hululiyatul jahmiyah. Inilah yang diucapkan oleh kalangan hululiyah jahmiyah. Kalangan hululiyah. Ya, kalangan hululiyah yang menyatakan Allah berada pada setiap tempat. Setiap tempat. Tempat yang baik bahkan pada tempat yang buruk, na'udzubillah. Pada makhluk yang baik bahkan pada makhluk yang hina sekalipun, na'udzubillah. Ini konsekuensi dari ucapan mereka, dan mereka tetapkan demikian. Dan mereka tetapkan demikian, na'udzubillah. Ya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, ya, dengan ketinggian yang sangat tinggi. Wa qawlu, dan firman Allah, walakin yusanu 'ala an-dunun, an-dununil kadhibah. Namun semestinya dijaga dari dugaan-dugaan atau prasangka dusta. Semisal misla ayyudanna anna zahira qawlihi fis sama' anna sama' tukilluhu au yudhilluhu au tudhilluhu, yaitu prasangka-prasangka dusta itu ketika diduga bahwa zahir yang nampak dari firman Allah fis sama', Allah di fis sama' itu anna sama' tukilluhu, bahwasanya langit membawa Allah, au tudhilluhu atau langit menaungi Allah. Jadi jangan dipahami oleh orang-orang Allah ada di dalam langit. Ini batil. Allah ada di dalam langit, ini batil. Yang benar Allah di atas langit. Di atas langit, bukan di dalam langit. Jangan diartiin langit itu adalah tempat tertinggi mentok, enggak ada lagi. Tidak demikian. Di atas langit ada langit sampai ketujuh, di atas langit tujuh Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada kursi, di atasnya ada air, di atas air ada ars. Dan di atas ars lah Allah beristiwa di atas ars. Ya. Beristiwa, beristiwa itu tinggi, ulu. Ya. Ulu tinggi. Ya, jangan diartikan bersemayam. Bersemayam ini terjemah dari mana lagi ini bersemayam. Ya. Makna istiwa di atas as, ya, istawa yastawi istiwaan, kalau muta'addi dengan huruf ala, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan cuma punya empat makna. Al-ulu wal-irtifa was-su'ud wal-istiqrar. Ini makna yang terakhir dikritisi oleh para ulama, tapi yang benar iya ada istiqrar. Ya. Yaitu ulu tinggi, irtifa di atas, ya, ulu tinggi, ya, irtifa tinggi di atas, su'ud naik, ya, istiqrar menempati sana, di atas sana, ya. Nah itu makna istiwa alal ars, bukan bersemayamnya ikhwah. Bersemayam ada, ya, maknanya tersendiri dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi tidak demikian, bersemayam ya bersemayam, duduk gitu. Allah sedangkan makna ulu tadi apa, beristiwa di atas ars, itu makna istawa tinggi naik di atas, itu maknanya. Ya, barakallahu fikum. Ya, tukilluhu ai tahmiluhu. Ya, ini jangan sampai dipahami Allah di atas langit, nanti langit tukilluhu. Apa makna tukilluhu? Tahmiluhu. Bahwasanya langit membawa Allah. Jadi Allah di atas langit. Wa tudhilluhu ay tasturu. Tudhilluhu menaungi, maksudnya apa? Tasturu, menutupi. Menutupi. Jadi Allah di dalam langit gitu ya. Nauzubillah. Oh ya. Wa dhullah yang namanya naungan, asy-syai'ul ladzi yudhil ya. Yuzilluka min faukika. Yang namanya naungan ia adalah sesuatu yang menaungi anda min faukika, dari apa yang di atas anda. Walaysahadani al-ma'nayan ya, muradaini fi kaunihi subhanahu fi sama. Dan dua makna ini bukanlah yang dimaksud terkait makna Allah Ta'ala fi sama. Wa man dhanna dhalika faqad akhta'a ghayatal khata'i. Barang siapa yang menyangka demikian, maka sungguh dia telah keliru, salah, ya, dengan kesalahan yang sangat salah. Yang demikian itu li abrain, karena dua hal. Ya, kalau menyangka Allah di dalam langit, ini dia memahami dengan pemahaman yang paling salah. Ya. Yang demikian itu karena dua hal. Yang pertama, al-amru al-awwal anna hadha khilafu ma ajma' alaihi ahlul ilmi wal iman. Bahwa pemahaman tersebut, Allah di dalam langit, itu menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para ulama dan orang-orang yang beriman. Faqad ajma'u, mereka telah bersepakat, ala annahu subhanahu fauqa arsyihi. Mereka bersepakat bahwa Allah di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, laisa fi dhatihi syai'un min makhluqatihi. Maka tidak ada pada sesuatu apapun pada zat Allah itu yang berada pada makhluknya, wala fi makhluqatihi syai'un min dzati, dan tidak ada sesuatu apapun pada makhluknya yang itu ada pada zat Allah. Wa qad taqaddama al-kalamu fi tafsiri qawlihi ta'ala, telah berlalu pembahasan tentang tafsir firman Allah, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit. Wa annahu in urida sama as-sama'u al-mabniyah ya fi bimana ala ay ala sama ya, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit as-sama. Nah, kalau yang diinginkan, yang dimaksud sama di sini adalah as-sama al-mabniyah, sama yaitu sama bangunan langit sana, yang di atas sana yang kita lihat ya. Maka makna fi sama, fi itu maknanya adalah ala, yaitu di atas, ala sama. Ketika Nabi ditanya, Nabi bertanya, di mana Allah? Sang budak wanita, qalat fi sama, maknanya adalah ala sama, di atas langit, bukan di dalam langit. Ya, ini sebagaimana firman Allah yang mengutip ucapan Fir'aun ketika Fir'aun mengetahui tukang sihirnya beriman kepada Allah melalui perantara Musa, Fir'aun marah. Maka Fir'aun menyatakan wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Benar-benar aku akan menyalib kalian di pelepah-pelepah kurma, di atas pelepah kurma atau di dalam pelepah kurma. Pelepah kurmanya dibolongin gitu, terus tukang sihirnya dimasukin ke dalam batang-batang kurma tadi. Gimana? Di atas ya pelepah kurma, bukan di dalam. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi, bukan di dalam bumi bareng cacing, bareng kelabang, tapi di atas muka bumi maroha dengan sombong. Ya, ai ala juzu'in nakhl, yaitu maknanya di atas batang atau pelepah korma. Wa in urida bisama'i al-ulu kanal makna fis sama'i fil ulu. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang dimaksud sama di sini maknanya adalah al-ulu, ketinggian, maka makna fis sama'i yaitu fil ulu, di atas ketinggian, di ketinggian. Di mana Allah? Di ketinggian. Hakada. Wallahu a'lam. Ya. Al-amru tsani. Nah. Ini alasan kedua. Ya, alasan kedua bahwa dugaan bahwa Allah di dalam langit ini batil, keliru. Ini karena alasan berikutnya ini, yaitu anna hadza dhanna mukhalifun wa musadimun li adillatil qur'ani. Adalati ala azamatillahi wa ginahu an khalqihi wa hajatu khalqihi ilaih. Ya, bahwa dugaan ini menyelisihi ya dan bertabrakan dengan dalil-dalil Quran. Menyelisihi dan berbenturan dengan dalil-dalil Quran yang menunjukkan keagungan Allah dan ketidakbutuhan Allah dari makhluknya. Ya, ada ya wa hajatu khalqihi ilaih. Dan justru kebutuhan makhluk terhadapnya, terhadap Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ya, maka kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wal kursi makhlukun azimun. Sedangkan kursi itu adalah makhluk yang besar, baina yadil arsh. Ya, yang berada di antara arsh. Wahuwa a'adhamu min samawati wal ard. Yang namanya kursi itu lebih besar, lebih agung daripada langit dan bumi sekalipun. Wal arsu a'dhamu minhu, sedangkan ars lebih agung daripada kursi. Fa idza kanat samawati wal ardu asghara min al kursi wal kursi asghara min al ars, wallahu a'dhamu min kulli syai, fa kaifa tahwihi sama'u tu au tukilluhu au tudhilluhu. Masyaallah. Nah, apabila sekarang kalau langit dan bumi itu lebih kecil daripada kursi, kursi lebih kecil daripada ars, dan Allah lebih besar dari itu semua, dari ars, dari kursi, apalagi dari langit dan bumi, maka gimana ceritanya langit bisa tahwihi, bisa memuat Allah, atau langit tukilluhu, bisa membawa Allah, atau tudhilluhu, atau menaungi Allah. Gimana ceritanya? Paham gak di sini? Ngerti ya? Nah, wa kadzalika qauluh, ini terakhir, udah mau 8:30. Demikian pula firman Allah, innallaha yumsiku samawati wal ard ya an tazula. Allah menahan langit dan bumi ya supaya tidak hilang. Wa yumsiku samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih, dan Allah lah yang menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Ya, nanti dengan izinnya jatuh tuh langit. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Fa hadhil ayatu tadullu ala anna as-samawati wal arda bi hajatin ilaih, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya langit-langit dan bumi sangat membutuhkan Allah ya, karena kalau enggak Allah tahan, hancur mereka. Alladhi yumsikuha an tazula aw taqa'a wa yakunu qiyamuha bi amrihi wahdah, yaitu dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi supaya tidak hilang yes, atau supaya tidak jatuh, maka jadilah dia tegak dengan perintah Allah semata ya. Fala yuqalu ma hadza ayyakuna subhana bi hajatin ilaiha, maka enggak masuk di akal ya ikhwah. Ya bersamaan dengan ini semua, langit dan bumi yang butuh dengan Allah, dipahami bahwasanya Allah butuh kepada langit dan bumi. Ya. Hingga akhirnya nanti ya la tuqillahu ya, akhirnya supaya langit itu membawa Allah, au tudhillahu, atau langit menaungi Allah ta'ala Allah an hadzan ya al-batil uluwan kabira, tinggi Allah dari dugaan ya yang batil ini dengan ketinggian yang sangat tinggi. Ya, selesai. Nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, bagi yang mau bertanya silakan.